pertama kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khatamul anbiya'i wal mursalin, sayyiduna Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga pencerahan demi pencerahan kita dapatkan dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam menjalankan tugas kita sebagai hambanya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergesa-gesa, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku ini, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Para pendengar yang dimuliakan Allah, begitu menyebarnya penyimpangan seksualitas yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut pada masa itu, sehingga Nabi Lut mengatakan di akhir ayat ini, alaysa minkum rajulun rasyid. Ini menegaskan, menunjukkan kepada kita bahwa kemungkaran yang begitu telah menyebar itu sampai-sampai menghilangkan kefahaman terhadap kebaikan. Bukan berarti kebaikan itu dikalahkan, bukan berarti kebaikan itu menjadi tidak baik, tetapi kebaikan itu tetap dalam kebaikan, hanya saja kebaikan itu dikalahkan dengan banyaknya ya kemaksiatan yang terjadi. Nah, kita juga melihat pada masa saat sekarang ini banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan aset publik misalnya, sehingga seakan-akan itu menjadi sesuatu pembenaran. Begitu juga banyaknya fasilitas-fasilitas publik yang dirusak atau yang diganggu oleh masyarakat itu sendiri, sehingga membuat hal itu seakan-akan sudah menjadi sungguh sangat merebak dan menjadi sesuatu yang sangat biasa. Nah, di sini Nabi Lut berkata kepada kaumnya, ya, ketika mereka datang bergesa-gesa untuk melakukan apa yang mereka inginkan dari kemaksiatan, yaitu homoseksual dan lesbian. Nah, Nabi Lut mengatakan kepada mereka bahwa di negeri itu banyak sekali wanita-wanita yang dapat mereka nikahi. Mengapa mereka menikah sesama jenis di antara mereka? Sampai-sampai Nabi Lut mengatakan, ya kaum innaha ula ibanati hunna ataharu lakum. Kalau kamu pun mau menikahi anakku, putri-putriku, demikian Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, silahkan. Ya, anak-anakku yang suci-suci ini pun dapat kamu nikahi. Nah, ini juga menunjukkan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa sekalipun istri Nabi Lut tidak beriman kepada Nabi Lut, tapi kedua anak perempuannya atau anak-anak perempuannya itu beriman kepada ajaran Nabi Lut. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Safiar yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat yang mulia ini. Fadhal Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Alhamdulillah ayat yang kita kaji ini masih sangat berkaitan dengan ayat 77, 76, 75. Dan di sini adalah pemberitahuan dengan Allah berfirman membahasakan bahwasanya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut alaihi salam dengan dibahasakan dalam firman Allah yuhra'un. Yuhra'un artinya di sini adalah yusri'un. Tapi memakai kata-kata ini disebabkan adalah karena kegopohan mereka. Mereka datang disebabkan ada hasrat yang tidak baik di dalam diri mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah berbuat kemungkaran sebagaimana yang kita ceritakan pada pertemuan yang telah lalu. Apakah itu adalah perbuatan homoseksual? Maka pada saat Nabi Lut alaihissalam mengatakan qala ya qaumi haula ibanati, padahal kita melihat bahwasannya sejarah mengatakan Nabi Lut alaihissalam itu adalah mempunyai dua anak. Iya. Tapi di sini membahasakannya dengan haula ibanati. Mungkin juga bisa dimaksudkan dalam penafsiran lain adalah putri-putri orang-orang yang beriman kepadanya atau putri umatnya. Maka di sini juga tidak lepas contohnya, bahwasanya contoh bahwasanya anak dari Nabi Lut alaihissalam ini adalah dikatakan kepada kaumnya ini adalah lebih suci daripada kalian. Fattakullah wala tukhzuni fi dhaifi. Maka fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Maka kata-kata takwa ini juga artinya adalah merupakan sebuah proses. Proses apa? Ketika kita mengatakan atau mendengarkan firman Allah fattakullah, sebetulnya sudah terjadi di situ banyak sekali perdebatan. Mungkin akan terjadi penyimpangan di dalam perdebatan itu. Mungkin disimpulkan dengan kesimpulan yang sangat berseberangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pada kajian yang kita kaji ini. Maka ketika dikatakan fattakullah, maka kita haruslah berhati-hati, haruslah mawas diri terhadap apa yang kita katakan dan terhadap apa yang akan kita perbuat dan terhadap apa yang kita bicarakan dalam pertobatan itu, sehingga ketakwaan kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah, ketika Allah berfirman fattakullah yang disampaikan oleh lisan Nabi Lut alaihi salam, ini memang sudah memang terjadi perdebatan pada saat itu. Walaupun konteksnya di sini mungkin bahwasannya dibolehkan orang yang beriman kawin atau menikahi orang yang di luar agama. Bahkan terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menikahkan salah seorang putrinya yaitu Utbah bin Abi Lahab dan putrinya yang lain dengan Abil As bin Rabi'. Ini terjadi adalah sebelum turun larangan untuk menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki non muslim. Maka kajian yang kita kaji pada saat ini adalah disebabkan bahwasanya kaum Nabi Lut yang pada saat itu tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal inilah yang perlu diingatkan. Apakah itu? Yaitu kita harus betul-betul posisi seorang yang telah diberikan ilmu, bahwasanya kita haruslah berhati-hati karena di sini adalah perintah Allah fattakullah. Mudah-mudahan kita menjadi takwa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita debatkan itu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali Ustaz Ardian atau Ustaz Sapir pada saat ini, dan saya baca sebuah majalah pada bulan 4 ini, ada seorang kelompok mahasiswa yang ada di Jawa Tengah sana, khususnya di daerah Semarang, itu menghalalkan perbuatan homoseksual atau perbuatan lesbian. Itu dikutip dari sebuah terbitan jurnalis. Saya rasa ini sangat akurat ceritanya, bahwasanya melegalkan daripada dia berbuat berbuat seperti daripada dia menikahi seseorang tanpa wali atau tanpa apa, lebih bagus kalau tidak sanggup menikah seperti homo, seperti yang terjadi seperti itu antara lesbi dengan perbuatan seperti itu. Iya, memang ini satu hal yang sangat menyedihkan di bangsa kita saat sekarang ini. Bahkan ada katanya, kabarnya, saya pun tidak begitu mentahkik, ada seorang profesor doktor dari seorang profesor doktor wanita dari IAIN, kabarnya bukan IAIN Sumatera Utara tapi dari UIN, ya, itu menghalalkan pernikahan sesama jenis. Jadi ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan, apalagi itu terlontar dari seorang profesor doktor dari Universitas Islam Negeri pula begitu. Nah, ini menjadi PR kita semua untuk menjawab hal ini, karena kisah tentang kehancuran umat Nabi Lut karena penyimpangan seksual yang mereka lakukan itu begitu terang benderang kita baca di dalam surah Hud ini. Bagaimana Ustaz Safiar, mungkin ada komentarnya, Fadol? Ya, saya melihat di sini bahwasannya saya rasa orang yang melakukan hubungan seksual ataupun homoseksual, lesbian dan sebagainya, ini saya rasa tidak meletakkan pada tempatnya, Ustaz. Jadi orang yang kurang akal, orang idiot, sudah ada jenis-jenisnya, sudah ada ke laki-laki dengan perempuan, pasangan masing-masing. Yeah. Itu yang disebut dengan apa ya, pasangan satu dengan yang lainnya. Maka yang kita lihat di sini adalah ketika orang melakukan maksiat, bujukan setan itu terus memanggil. Maka di sini Allah menggunakan kata yuhra'una ilaih. Jadi orang yang berbuat maksiat, kata setan, hayo terus kemari. Tidak akan bisa orang pun, bagaimanapun orang mengatakan, atau yang paling hebatnya sekarang, banyak di daerah kanal-kanal atau sungai, ketika azan dilantunkan ada musola, masih bercumbu, nggak segan lagi panggilan azan itu. Karena apa itu tadi? Yuhra'una, karena setan itu pun juga membujuk nafsu orang yang melakukan maksiat, baik dari pihak para homoseksual ataupun lesbian, hayo terus dan teruskan. Bahkan sekarang ini yang telah dipaparkan Ustadz Ardiansah, ada juga orang-orang yang mengakal-akali gitu, yang sudah jelas dia itu perbuatan haram, tidak ada keringanan terhadapnya. Ini hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita atau komentar saya, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Yang baik itu pasti Allah akan berkahi. Kalau niat yang buruk, bagaimana hebatnya, pasti Allah akan tumbangkan. Kita susah menjadikan kehidupan kita ini jaya, tapi Allah itu mudah untuk merubuhkan setengah jam ataupun berapa menit apa yang kita miliki. Ini na'udzubillah min zalik akan terjadi bagi orang yang melakukan homoseksual. Iya, memang kadangkala manusia itu dapat mempermudah dirinya untuk melakukan sesuatu kejahatan atau kekejian selama tidak ada yang melihat. Tapi apabila ada yang melihat perbuatan tersebut, akan membuatnya malu. Tapi sekarang terbalik, Ustaz. Artinya apa? Dilihat dan ditontonnya orang, merasakan perbuatannya itu tidak ada dosa dan tidak ada malu. Mungkin ini adalah salah satunya adalah disebabkan karena dia sudah banyak memperturutkan dirinya dalam perbuatan itu, sehingga panggilan keimanan pun tidak ada sama sekali. Iya, inilah yang menjadi penegasan di akhir ayat ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa orang-orang yang cenderung kepada homoseksual, lesbian, dan penyimpangan-penyimpangan seksual yang lainnya itu adalah orang-orang yang, seperti dikatakan Ustaz Safiar tadi, adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak berakal, dan itu ditegaskan di akhir ayat ini. Alaysa minkum rajulun rasyid, apakah tidak ada lagi orang yang berakal di antara kamu walau seorang pun. Nah, kita menyaksikan sekarang ini banyak kali bencong-bencong yang berdiri di depan kuburan, ya, menunggu mangsa-mangsanya di depan kuburan, sebagaimana di jalan Gajah Mada, Iskandar Muda, begitu juga sekarang sudah merebak pula di dekat perkuburan di jalan Marelan, dekat ada sekolah di situ dan ada kuburan, ya, di banyak di situ, ya, sangat memalukan, ya, banyaknya bencong-bencong yang sekarang ini telah menyebar di situ. Dan kita juga menghimbau kepada para penegak hukum dan begitu juga aparat pemerintah di kota ini, di bangsa ini, untuk segera ambil tindakan sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan atau menurunkan ketetapannya atas diri kita.